Dongeng Bahasa Indonesia. Sang Ayam Merah Kecil. Pada suatu ketika di sebuah perkebunan, tidak ada makanan untuk para hewan. Mereka sangat kelaparan, lalu mereka memutuskan untuk memasak. Sang Ayam Merah Kecil menemukan biji gandum dan bergegas memberitahu teman-temannya. Mungkin mereka akan membantu menanam biji itu. Siapa yang akan membantuku menanam gandum ini? Sapi, maukah kau membantuku menanam biji ini? Jangan aku. Terlalu panas untuk bekerja. Babi, maukah kau membantuku menanam biji ini? Jangan aku. Terlalu panas untuk bekerja. Anjing, maukah kau membantuku menanam biji ini? Jangan aku. Terlalu panas untuk bekerja. Baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Lalu sang ayam merah kecil menanam semua benih itu sendirian. Beberapa hari berlalu, udaranya sangat cerah dan tiba-tiba hujan. Sang ayam merah kecil memutuskan untuk menyiangi benih itu. Siapa yang akan membantuku menyiangi benih ini? Sapi, maukah kau membantuku menyiangi kebun? Jangan aku. Cuacanya terlalu nyaman untuk melakukan pekerjaan. Babi, maukah kau membantuku menyiangi kebun? Jangan aku. Cuacanya terlalu nyaman untuk melakukan pekerjaan. Anjing, maukah kau membantuku menyiangi kebun? Jangan aku. Cuacanya terlalu nyaman untuk melakukan pekerjaan. Baiklah, aku akan lakukan sendiri. Lalu sang ayam merah kecil menyiangi dan merawat kebun semuanya sendirian. Setelah berminggu-minggu, gandum itu akhirnya matang dan siap untuk dipanen. Gandum itu tumbuh tinggi dan besar. Lalu sang ayam merah kecil meminta bantuan teman-temannya untuk memanen gandum itu. Sapi, maukah kau membantuku memanen gandum? Jangan aku. Aku mau istirahat di lumbung hari ini. Babi, maukah kau membantuku memanen gandum? Jangan aku. Aku ingin bermain di lumpur hari ini. Anjing, maukah kau membantuku memanen gandum? Jangan aku. Aku mau mencari tulang di rumah anjing hari ini. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan semuanya sendirian. Tidak ada lagi yang menolong ayam merah kecil. Sekali lagi dia melakukan semuanya sendirian. Lalu dia memanen gandum itu. Setelah dia selesai, dia meminta teman-temannya untuk membantunya menggiling gandum menjadi tepung. Siapa yang mau membantuku menggiling gandum menjadi tepung? Sapi, maukah kau membantuku menggiling gandum menjadi tepung? Jangan aku. Terlalu dekat dengan waktu memerah. Babi, maukah kau membantuku menggiling gandum menjadi tepung? Jangan aku. Terlalu dekat dengan waktu makan malam. Anjing, maukah kau membantuku menggiling gandum menjadi tepung? Jangan aku. Terlalu dekat dengan waktu makan malam. Baiklah, aku akan melakukannya sendirian. Lalu sang ayam merah kecil menggiling gandum menjadi tepung, semuanya sendirian. Sang ayam merah kecil memutuskan untuk memanggang tepung menjadi roti. dia memutuskan memberi kesempatan terakhir kepada teman-temannya untuk membantunya. Siapa yang mau membantuku memanggang tepung menjadi roti? Sapi, maukah kau membantuku memanggang tepung menjadi roti? Jangan aku, jangan aku. Aku tidak tahu cara memanggang. Babi, maukah kau membantuku memanggang tepung menjadi roti? Jangan aku, jangan aku. Aku tidak tahu cara memanggang. Anjing, maukah kau membantuku memanggang tepung menjadi roti? Jangan aku, jangan aku. Aku tidak tahu cara memanggang. Baiklah, aku akan melakukannya sendirian. Sang ayam merah kecil memanggang roti itu sendirian. Ketika semuanya selesai, dia mendinginkannya sebentar. Sebelum dia mengetahuinya, tibalah waktu untuk memotong dan memakan roti. Melihat di sekitar, dia tidak melihat siapapun. Siapa yang mau membantu aku memakan roti ini ya? Aku mau. Aku mau. Aku mau. Tidak, tidak boleh. Aku yang melakukan semuanya. Aku yang mendapatkan hadiahnya. Roti ini.